questions, freedom inside of me. Yeah, let's go. Lihatlah apa adanya diriku, apa adanya hatiku. Jangan hakimi aku. Lepaskan saja reaksi palsumu. Bebaskanlah diriku dari belenggu kakumu. Kau takkan bisa membunuh jiwaku. Cintaku terlalu jauh, jauh di dalam musikku. Kau takkan bisa menahan hasratku. Hasrat kau akan waktu, waktu untuk iramaku. Patience, freedom inside of me. Cintaku terlalu jauh, jauh di dalam musikku. Kau takkan bisa menahan hasratku. Hasrat kau akan waktu, waktu untuk iramaku. Patience, holding me down, yeah. Feeling so lost at night, I'm running around. Broken inside, I don't know where I belong. This life is nothing without love deep inside. I need to realize it, I need to make a change. All this emotion inside that I feel made me all cloudy, don't know what it's real. I gotta take control of my life. Patience.